pergi membuat diriku sungguh tak berdaya. Dan kini ku sadari hampa tanpa dirimu di sisiku. Maafkanlah diriku yang melepaskan cintamu membuat dirimu hancur tak terkira. Dan kini ku sesali diriku yang melepaskan cintamu.